بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Masih kita di dalam bab tentang man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisabin. Barang siapa merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga dengan tanpa dihisab. Kita sudah membaca hadis yang panjang pada pertemuan akhir, dan malam hari ini kita akan melihat asyarhul ijmali, keterangan secara global dari hadis yang sudah kita pelajari. يخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن محاورة جرت بينه بين التابعي سعيد بن جبير. حسين بن عبد الرحمن mengkhabarkan kepada kita tentang dialog yang berlangsung antara dirinya dengan seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair. Fi sya'ni ruqyah, dalam perkara ruqyah. Wadhalika, dan yang demikian itu, anna Husainan ladaghathu aqrabun, bahwasanya beliau Husain telah disengat kala jengking. Wartaqa minha, dan beliau meruqyah dari sengatan tersebut. Biruqyati syar'iyyah atau biruqyati masyru'ah, yakni dengan ruqyah yang disyariatkan. Jadi dengan dibacakan doa-doa ataupun dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Walamma sa'alahu Sa'id an dalilihi, dan tatkala Sa'id bin Jubair rahimahullah bertanya kepada Husain bin Abdurrahman tentang dalil dasar yang dipakai oleh beliau meruqyah sengatan dari kalajengking. Akhbarahu bihadits Syabi alladhi yubihu ruqyah min al-'ain was-sum. Maka Husain pun mengkhabarkan kepada tabi'in, yaitu Sa'id bin Jubair, hadis dari Sya'bi yang di dalam hadis tersebut bolehnya meruqyah dari penyakit ain dan racun. Orang yang terkena ain, orang yang terkena racun sengatan berdasarkan hadis Sya'bi yang dijadikan dalil oleh Husain, ini berarti boleh untuk diruqyah. Wabillahi taufiq. Penyakit ain itu penyakit dari hasil pandangan orang yang hasad. Ain itu artinya mata. Ain itu artinya mata. Sehingga ini sangat berbahaya sekali ketika terjadi. Orang itu bisa demam. Ya. Bisa cemas. Itu ketika dilihat dengan pandangan apa? Hasad. Ya. Maka obati dengan ruqyah. Famtadahahu Sa'id ala zalik. Maka Sa'id pun memuji tindakan Husain bin Abdurrahman atas perbuatannya. Karena dia berbuat berdasarkan dalil. Dia melakukan satu amalan ada dasarnya. Tidak asal-asal saja, tapi betul-betul dibangun di atas ilmu tentang bolehnya meruqyah ketika terkena ain ataupun terkena dengan racun. Walakinnahu, akan tetapi Sa'id bin Jubair rawalahu hadisan, meriwayatkan sebuah hadis bihabdi tarkul ruqyah, untuk meninggalkan ruqyah. Wa hadis Ibnu Abbas, yaitu hadis Ibnu Abbas alladhi yatadammanu sifatil arba', yang hadis tersebut mengandung di dalamnya sifat yang empat, allati man ittasafa biha, yang siapa mensifati dirinya dengan empat sifat ini istahaqul jannah, dia berhak untuk mendapatkan surga bila hisabin wala azabin, dengan tidak dihisab. Hisab itu maknanya adalah muhasabah, dengan tanpa dikoreksi. Karena ketika seorang di yaumil qiyamah itu dikoreksi, pasti banyak salahnya daripada bagusnya. Ya. Wabillahi taufiq. Wala azab, demikian juga tidak akan diazab. Ini istimewa sekali, masuk surga tidak dihisab, tidak diazab. Wahia, yaitu empat sifat yang akan disebut, pertama adalah adamu talabir ruqyah, tidak minta diruqyah. Wa adamu al-iktawai, tidak mengkai pengobatan dengan cara dipanaskan besi kemudian ditempelkan kepada yang sakit. Wa adamu tasya'umi, dan tidak tasya'um, menganggap kesialan dengan suara-suara burung atau terbangnya burung, ya, ataukah dengan yang lainnya yang gak ada hubungannya. Jadi dia mendapatkan kesialan dengan sebab suara-suara atau dengan perkara yang lain, seperti dada Jawa ada hari sial, ada bulan sial. Biasanya kalau orang Jawa, hari sial hari apa? Sabtu. Sehingga sampai-sampai gak berani bepergian ketika hari Sabtu. Pernah saya mau market ke luar Jawa pakai bus Damri. Saya datang ke agennya, besok ada enggak untuk ke sana? Mas, wong Jawa kuwi ora lunga-lunga dina Setu. Ya enggak ada. Ternyata meyakini kalau hari Sabtu itu apa? Hari sial. Nah, ini termasuk tasya'um. Sehingga enggak berani beli sepatu hari Sabtu nanti bok cepet jebol. Pak Lehan jualan enggak kalau hari Sabtu? Tambah laris ya, Pak. Ilmu ini harus sebarkan biar orang itu tidak menganggap itu hari apa? Hari sial. Enggak ada. Bahkan ada bulan sial. Orang Jawa itu menentukan bulan apa kalau bulan sial? Bulan Muharram. Kalau mereka enggak Muharram, bilangnya bulan apa? Sura. Kalau orang orang ngapak, kalau orang enggak ngapak, suro. Nah. Wabillahi taufik. Ini enggak ada. Sehingga mereka sangat takut kalau menikahkan di hari atau di bulan Muharram. Takut. Khawatir terjadi apa-apa. Makanya mereka melakukan ritual-ritual untuk melakukan tolak bala. Tolak itu artinya, tolak itu cerai, pisah. Bala itu musibah. Itu bahasa Arab itu. Tolak bala itu bahasa Arab. Tolakun. Itu cerai, pisah. Tolakul bala. Berarti menolak dari apa? Bala. Bala itu musibah. Nah, sehingga mereka melakukan ritual-ritual untuk menolak bala. Di wilayah-wilayah gunung dan seterusnya. Ya, nas'alullah assalamul afiyah. Karena menganggap adanya hari kesialan. Namanya tasya'um. Tidak diperkenankan dan tidak boleh sama sekali. Ya. Kalau melakukan tasya'um, berarti kesempatan untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab wala azab ini jadi hilang baginya. Kemudian wasidqul i'timadi, jujurnya di dalam bersandar ala Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul i'timad, tawakal kepada Allah itu sangat-sangat kuat. Tidak bersandar kepada selain Allah. Bahkan tidak bersandar kepada kemampuan diri. Kadang ada orang tidak sadar dalam hal yang demikian ini. Tidak sadar dalam hal yang demikian ini. Karena mungkin merasa badannya kuat, pikirannya maju, hartanya banyak. Apa saja bisa. Sehingga lupa untuk bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus hati-hati. Wabillahi taufiq. Ini adalah empat sifat. Allati man ittasafa biha istahaqal jannah bila hisab wala adab. Siapa yang mensifati dengan empat sifat ini, dia berhak dengan surga. Dengan tanpa dihisab dan dengan tanpa diazab. Jadi saya ulang lagi. Satu, tidak minta di ruqyah. Tidak melakukan pengobatan cara kei. Kemudian dia tidak tasya'um. Menganggap kesialan dengan suara-suara atau yang dilihat. Kemudian yang keempat, benarnya di dalam bersandar kepada Allah. Tasya'um ini masih banyak terjadi. Menganggap kesialan dengan yang dilihat. Ya, melihat sesuatu yang betul-betul buruk, menjijikan. Dia berpikir, oh jangan-jangan ini celaka bagi saya. Itu namanya tasya'um. Ya. Suara-suara burung. Burung hantu. Ya salahnya sendiri mengasih nama burung hantu. Sehingga jadi apa? Rasa takutnya jadi ada. Coba ganti namanya, jangan burung hantu. Itu kan akibat menamakan yang menakutkan. Jadi seperti itu keadaannya. Kejatuhan cecek. Ada. Ada isyarat apa ini? Sehingga kalau tidak terjadi apa-apa enggak dibahas. Tapi begitu terjadi, pas banget itu tadi kejatuhan cecek dia. Nah ini yang namanya keadaan. Sesuatu yang tidak mesti terjadi, kemudian terjadi, akhirnya dibesar-besarkan. Ya kejatuhan cecek ketika mau berangkat, Berangkat pulang enggak ada masalah, enggak diangkat itu pembahasan kejatuhan ceceknya. Tapi gitu berangkat pulangnya kok celaka, yang dibahas bukan keteledorannya atau permasalahan yang lain, tapi yang dibahas kejatuhan ceceknya. Herannya di situ. Itu model keadaan orang yang suka tasya'um, menganggap kesialan dengan apa yang didengar, yang dilihat atau kejadian-kejadian. Ya. Sampai-sampai sudah sering saya sampaikan, ada bayi lahir nuwun sewu kemudian terbelah bibirnya. Itu dia akan mencari-cari dulu perbuatan dia itu apa. Oh, ngurumati lele orang ngomong kelamitnya jabang bayi. Iya. Tuhan akan dilindungi itu bayinya dengan bilang kelamitnya jabang bayi. Loh, apa artinya kelamitnya jabang bayi? Enggak tahu ya artinya ya. Saya juga bingung kelamitnya jabang bayi artinya itu apa. Katanya untuk memberikan perlindungan kepada apa? Bayinya. Tidak seperti itu. Wabillahi taufik. Lah ini PR bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memahamkan kepada masyarakat supaya menghilangkan keyakinan-keyakinan semacam ini. Walaupun zamannya modern, tapi yang namanya keyakinan itu tetap ada. Tetap ada. Yang modern itu kan teknologinya saja. Tapi yang namanya mental kesyirikan, ya, mental untuk terjatuh ke dalam maksiat, itu tetap bertahan, tetap berkembang. Tidak surut dengan adanya apa? Teknologi. Malah kadang lebih mengerikan lagi dengan teknologi ini di dalam penyebaran kesyirikan. Nasallallahu salamal afiyah. Coba ketika ada proses kesyirikan, larung kepala kerbo di bulan tertentu, di laut tertentu. Mungkin zaman dulu yang hadir itu sedikit karena informasinya kurang. Nah sekarang informasi itu gampang sekali disebar. Sehingga orang itu tahu. Dulu informasi kalau kayak gitu cuma bakul-bakul saja. Jadi antara bakul itu dapat informasi, oh besok ada di sana ada perayaan ini, perayaan itu. Nah, baru mulai tersebar. Nah, sekarang subhanallah, untuk hal yang demikian sangat-sangat mudah untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Lebih mudah lagi. Nah, ini PR yang harus kita betul-betul kerjakan dengan baik. Bagaimana cara mengantisipasi diri kita, keluarga kita untuk terselamatkan dari kesyirikan. Ya. Bagaimana kita menata generasi supaya generasi ini betul-betul nanti bisa kokoh di atas tauhid, di atas keimanan di saat kita sudah tidak ada. Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi itu yang buta terhadap tauhid, itu sangat mengerikan. Ahlu syirki, orang-orang yang berbuat kesyirikan, itu terus bagaimana berupaya agar kesyirikan itu menjadi makanan harian di masyarakat. Mereka sangat gigih. Bahkan tidak segan-segan untuk menyerang dengan propagandanya terhadap orang-orang yang anti kesyirikan. Serangan yang sangat-sangat membuat telinga ini kadang panas. Tuduhannya apa? Ya, ini orang yang intoleransi, istilahnya demikian. Ya. Tidak menghargai keberagaman. Tidak menghargai tentang aneka ragam yang ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Subhanallah. Ini kalau sampai termakan banyak dari kaum muslimin, itu betul-betul nanti akan alergi dengan yang namanya apa? Tauhid, untuk beribadah kepada Allah semata. Sehingga orang nanti diam, enggak berani mengatakan syirik. Buk dikatakan apa tadi? Intoleransi. Jadi ini agak sedikit menjadi senjata pamungkas, agak sedikit menjadi senjata. Padahal itu produk yang dibikin oleh mereka, bagaimana cara supaya membungkam, supaya ahlu tauhid itu tidak bergerak, tidak menjelaskan tentang masalah tauhid. Nah, diisukan dengan demikian kaum-kaum yang apa? Intoleransi. Nasallallahu salama wal afiyah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani warahmakumullahu jami'an. Mestinya ketika ada orang membahas tauhid, menjelaskan kebalikannya itu kesyirikan, itu mestinya dikatakan orang yang betul-betul toleransi. Begitu ya. Ini orang yang bertoleransinya seperti itu. Dijelaskan tauhid, dijelaskan kesyirikan pula. Supaya orang itu tahu, paham bahwasanya tauhid ini adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Kesyirikan itu adalah perkara yang nanti akan membahayakan bagi manusia. Ini kan betul-betul orang yang berusaha supaya menjadi kebaikan bagi seluruhnya. Kebaikan menjadi seluruhnya. Bahkan orang-orang yang di luar dari ini pun akan merasakan kebaikan dari dakwah tauhid, ajakan kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Nas'alullah salama wal afiyah. Wabillahi taufik. Selama ini yang dijelaskan itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika sudah menyebutkan. Bisa difahami? Menyebutkan person, menyebutkan kelompok, itu yang bisa menjadi apa? Masalah. Nah, sehingga jamaah yang semoga Allah telah muliakan, ketika panjenengan menjelaskan tauhid, menjelaskan kesyirikan, sudah itu saja. Tidak usah menyangkutkan kepada yang penamaan suatu jamaah ataupun suatu kelompok. Karena ini nanti akan bisa menjadikan terhalangnya dakwah kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Walamma talaba Ukasha minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyad'a lahu ay yakuna minhum akhbarahu bi annahu ma'ahum. Dan tatkala Ukasha bin Shamit radhiyallahu anhu meminta Ukasha bin Mihsan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan dirinya untuk menjadi bagian dari orang ini yang dimasuk surga tanpa hisab wala azab, yang Rasul sebutkan ada berapa ikhwah? 70,000. Akhbarahu, maka Nabi pun mengkhabarkan Ukasha bin Mihsan bi annahu ma'ahum, bahwa beliau itu bersama 70,000 ini. Ini sekaligus sebagai dalil bahwasanya Ukasha bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Masih hidup di dunia, surga sudah dijaminkan, tidak akan diazab, tidak akan dihisab. Keutamaan yang besar. Sehingga kita kalau ingin lebih mengetahui, maka buka sirahnya dari Ukasha bin Mihsan. Amalan apa saja yang beliau lakukan sehingga menjadikan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian kita berusaha untuk mencintainya dengan meneladaninya. Ya. Karena Rasul sabdakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan bersama dengan yang ia cintai. Ini kabar gembira yang luar biasa. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini luar biasa sekali gembiranya. Mungkin saya tidak bisa seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, tapi hadis inilah yang menjadikan dapat bersama dengan mereka. Oleh sebabnya demikian, para jamaah, barakallahu fikum jami'an, kita berusaha untuk mencintai orang-orang yang sudah dijamin masuk surga sebagai modal untuk kita bisa bersama dengan mereka. Kita cintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya cinta itu yang meneladani kepada yang dicintai. Ngaku cinta enggak diteladani, itu dusta namanya. Ya. Kalau cintanya dusta namanya cinta apa? Ya, cinta gombal ya, cinta palsu. Ya. Harus diteladani. Wabillahi taufik. Walamma qama rajulun akhar, dan tatkala ada orang yang lainnya berdiri, linnafsil ghurdi, untuk keinginan yang serupa, talattafana ma'ahun nabiyyu sallam, talattafa ma'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil man'i, maka Nabi pun dengan lembut ya, menyampaikan kepadanya untuk mencegah. Mencegah saddan lil bab, menutup pintu. Waqtan litasasul, dan untuk memutus berantainya nanti orang-orang akan meminta. Lo katakan qad sabaqakal ukasha, sungguh ukasha telah mendahuluimu. Ini adalah keterangan global dari hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lewat, dan kita akan ambil fawaid, faidah-faidah dari hadis ini untuk kita lebih menambah pengetahuan apa yang terkandung dari hadis tersebut. Faidah yang pertama, ibtidadu salaf 'anil riya'i wa asbabihi. Menjauhinya salaf dari riya dan sebab-sebab riya. Ini dikisahkan, dicontohkan ketika sahabat yang mulia Husain bin Abdurrahman menjawab dari soal yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair. Siapa yang tadi malam, tengah malam lewat, melihat ada bintang jatuh? Dijawab, saya lihat. Namun buru-buru ditutup. Nanti dikira dia lihat karena memang sudah melaksanakan sholat malam atau ibadah yang lain. Dianggap orang yang menghidupkan malam. Khawatir dianggap demikian. Padahal tidak. Sehingga mengatakan, akan tetapi aku, karena apa? Disengat, kala jengking. Jadi jaga malamnya itu bukan sholat, tapi disengat kala jengking. Ini namanya menutup jalan-jalan supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan riya. Ketika mengerjakan riya saja tidak boleh, apalagi tidak mengerjakan riya Nah itu lebih dahsyat lagi. Supaya dianggap melakukan amalan. Padahal tidak beramal. Nah ini perbuatan yang sangat buruk. Gak berbuat apa-apa tapi orang-orang pada memujinya. Dia suka dengan yang demikian. Ini perbuatan yang sangat buruk. Sehingga teladani para salaf kita. Bagaimana mengantisipasi dirinya supaya tidak terjatuh ke dalam riya dan dengan berbagai cara. Bicara apa adanya. Coba kalau tidak dikatakan akan tetapi saya waktu itu sedang disengat kalajengking. Cuman berhenti, saya lihat. Itu kan orang menafsirkan, oh berarti ini orang yang luar biasa. Malam hari dalam keadaan apa? Tidak tidur. Tidak tidurnya orang zaman dahulu itu kalau tidak beribadah kepada Allah ya dengan melakukan aktivitas yang sangat-sangat bermanfaat. Ya. Jadi para salaf itu orang yang sangat menjauhi dari sifat apa? Riya dan hal-hal yang akan menjadikan terjatuh ke dalam riya. Riya itu tegasnya pamer. Ya. Supaya riya itu dari kata roh itu melihat. Ingin diperlihatkan itu amalannya. Teman dekatnya sum'ah. Ingin diperdengarkan amalannya. Gak lihat. Orang gak lihat. Tapi ingin diperdengarkan. Itu namanya apa? Sum'ah. Jadi ini perkara yang sama. Bahayanya. Yang akan merusak dari sebuah amalan. Jadi monggo ya. Kita semuanya untuk berusaha seperti usahanya para salaf kita menjauh dari perbuatan-perbuatan seperti riya, sum'ah, ujub. Ini rangkaian yang membahayakan. Ujub itu bangga diri. Dia sudah terbiasa sholat malam, bangun malam, baca Quran saat itu, menghafal bahkan. Gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba muncul. Gak ada. Seperti saya dalam beribadah. Gak disampaikan kepada orang lain. Enggak. Orang lain juga gak dengar. Tapi muncul dalam dirinya rasa apa? Ujubnya ini. Bangga dirinya. Ini penyakit hati yang membahayakan. Nah, sehingga harus berhati-hati. Apalagi ketika disampaikan ke orang yang lebih nampak ujubnya. Yang sembunyi-sembunyi saja, yang gak ada orang, itu bisa terjatuh ke dalam sifat apa tadi? Ujub bangga, bangga diri. Jika selesaikan ketika sudah beramal dengan apa? Dengan ini tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak Allah tolong, gak akan selesai untuk mengerjakan sebuah ibadah. Jika dia tidak akan menyadarkan kepada dirinya ketika selesai beribadah. Tapi dia sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikut, thalabul hujjah 'alal madhhab. Menuntut dalil atas suatu pendapat. Ini seperti yang dilakukan oleh Jubair Sa'id bin Jubair, maksud saya Ibnu Jubair, Sa'id bin Jubair menuntut dalil kepada Husain bin Abdurrahman. Kenapa kamu kena sengatan kalajengking? Kok diruqyah? Mana dasar engkau mengamalkan perbuatan tadi? Ini namanya menuntut dalil ya, alal madhab, atas sebuah pendapat. Madhab itu artinya pendapat. Nah, kalau dikatakan mazhab Syafi'i berarti itu pendapatnya Imam Syafi'i. Mazhab Hambali itu artinya pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi pendapat. Mazhab itu bukan agama. Tapi apa? Pendapat. Sehingga kalau itu adalah sebuah pendapat, maka thalabul hujjah dituntut dalil. Karena yang namanya pendapat tidak dibangun di atas dalil, maka itu tidak bisa untuk dijadikan hujah. Karena hujah itu harus dengan apa? dalil, argumentasi, hujatu argumentasi. Sakit difahami nggih? Ya nah, ini kadang salah pengertian di banyak tengah-tengah manusia. Kalau mazhab itu seolah-olah sebagai apa? Agama. Ya, seolah-olah agama. Sehingga muncul keretakan, perpecahan itu jadi kuat. Karena akibat memahami istilah mazhab itu, berarti ini mazhab Syafi'i, berarti agamanya Syafi'i. Mazhabnya Hambali, agamanya Hambali. Ya wis, yang Syafi'i-Syafi'i, Hambali-Hambali, gak usah gabung-gabung ke. Lah ini keliru, yang namanya mazhab itu artinya apa? Pendapat. Lah berdasarkan hadis ini, yang namanya pendapat itu dituntut adanya dalil yang menunjukkan pendapat tadi. Kalau ada dalilnya, ya monggo sareng-sareng diamalkan. Baik yang sana, yang sini, yang situ, atau yang mana saja. Kalau itu ada dalilnya, ya diamalkan. Kalau pendapat tadi tidak ada dalilnya, ya ditinggalkan. Saya ketika paham ya. Kalau paling contoh, misal ada seorang berada dalam sebuah mazhab. Dia mengamalkan amalan berdasarkan mazhab yang ia pegangi, pendapat yang ia pegangi. Nah ketika ditanya, mas ada mengerjakan demikian, mana dalilnya? Itu boleh mengatakan demikian, sebagaimana Sa'id bin Jubair pun menanyakan dalil kepada Husain bin Abdurrahman, mana dalil kamu berbuat demikian? Itu kan pendapatnya Abdurrahman meruqyah, mana dalilnya? Nah ini dalilnya dibawakan. Lah kalau dia tidak mampu membawakan dalil, nah ini yang mestinya seorang itu tidak demikian. Orang beramal itu harus dengan ilmu, dengan dalil. Lah kalau tidak ada dalilnya, ya siap untuk ditinggalkan mengikuti yang ada dalilnya, walaupun dia pada mazhab yang ia pegangi. Jadi jangan dijadikan mazhab itu sebagai apa? Seperti agama. Kalau enggak ini berarti salah. Kalau agama kan demikian. Kalau tidak agama Islam berarti salah. Kan ngatan? Karena agama Islam itu agama yang diridho oleh Allah. Berarti harus salah. Selain Islam itu salah. Karena enggak Allah ridho. Jangan menjadikan mazhab itu seperti itu. Paham ya? Ya. Jangan misalnya panjenengan adalah mazhabnya Syafi'i. Itu jangan menjadikan pokoknya yang selain Syafi'i itu salah. Itu berarti namanya menjadikan mazhab sebagai agama. Atau jenengan ngikuti mazhab Hambali. Pokoknya selain Hambali salah. Itu sama saja menjadikan sebagai apa? Agama. Itu yang tidak boleh. Karena mazhab itu adalah sekedar pendapat. Kalau pendapatnya itu ada dalil, mari sama-sama dilaksanakan oleh semua mazhab. Pengikut mazhab maksud saya. Kalau itu tidak ada dalilnya, monggo untuk ditinggalkan pendapat tersebut oleh semua pengikut mazhab. Bisa difahami? Jadi faedah dari talabul hujjah alal mazhab. Menuntut dalil atas sebuah pendapat. Mazhab juga artinya pendapat. Bisa? Kita baru dua faedah. Dan insya Allah kita teruskan pada kesempatan yang ada. Bismillah. Allahu ta'ala lam biswab. Wa billahi taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.